masyarakat kita ini kadang-kadang nganyel ke leh ngece bocah pondok ira karo-karuan. Ono wong ngapek mantu bocah pondok ini dirasani wong sak kampung. Bocah pondok kok dipek mantu, pengen kaliren apa piye? Orang duwe penggawean, ora iso nyambut gawe, orang duwe penghasilan. Lha kuwi bojone arep dipakani kitab kuning apa piye? Lha dikira nek bocah pondok cekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning. Eh, bojomu sing tani bendino cekelane pacul ya ora tau ngemplok pacul to. Kuwi sing dadi polisi iki lho cekelane pistol ya ora tau ngletaki pistol. Ngapunten, Gus Reza niki bendino meh nyekeli mik, ora tau ngrokoti mik. Aku yo yo. Panganane yo panggah sego. Malah justru santri itu manusia yang serba siap dan serba pantas. Nek bahasane wong kuno biyen santri iki makhluk sing sarwa pantes. Artine mulih teko pondok, boyong, lulus dari pesantren, dadi apa wae pantes. Sing apik-apik lho ya mumpung urung dibantah. Dan serba siap. Santri kon apa wae siap. Iki liyane santri gak ono, ngapunten-ngapunten nggih. Mulih teko pondok dadi wong tani pantes akeh kok. Mulih teko pondok nguli kaya kuwi, ngaku dhewe wonge. Pantes. Mulih teko pondok dadi pedagang. Pantes. Mulih teko pondok dadi polisi, dadi tentara. Pantes. Kata alumni pesantren dadi polisi ijin dan. Malah ana pundake iki wis bintang, ora mik rengget-rengget ngono kuwi kuwi apa? Lulus teko pondok dadi anggota legislatif pantes, dadi pejabat pantes, le wakil wali kota iki ayo santri to. Pantes, dadi menteri pantes, dadi presiden pantes. Wis tahu kok lah Gus Dur santri, saiki wakil presidene Al Mukarrom Kiai Haji Ma'ruf Amin santri, pantes. Wis to mulih teko pondok dadi apa ae? Pantes. Ngapunten, ngapunten. Anakmu sing mbok sekolahne ora karo-karuan, sampe adol tanah, adol sawah. Titele ora trimo S3, S27 mbok 29. Jajal mulih kon dadi petani lah gak pantes blas. Kon nguli kaya kae gak pantes blas. Santri iki makhluk sing serba siap kok. Ngapunten ngapunten nggih. Mulih teko pondok kon ngarit, siap. Kon usung-usung botol. Siap. Kon usung-usung Kon ngedos, siap. Kon nguli bangunan, siap. Wis tak kon apa-apa siap wis, ngapunten. Eh, kon ngimami sholat jamaah, siap. Kon mimpin tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan, siap. Kon ngentekke donyane moro tuwae siap kok. Kon khutbah, siap. Ono acara seremonial, kon sambutan, siap. Soale ning pondok ditempa seperti itu. Ora katik nganggo izin, kon ngarit ora izin, kon ngedos ora izin. Kan cah pondok iki ra patek duwe izin. Nganti arep nggawa mulih berkate sing ceramah bareng ngono kuwi ya ora isin. Sing petentengan ra karuan kene kok sing gawa berkate kono. Ya Allah. Ana kematian, kon ngeramut jenazah, siap nek santri niku mulai kon ngedusi, siap ngulesi, siap nyolati, siap pun mboten usah ngombe, kakean ngombe. Ora krungu dawuhe Gus Reza mau, mboten usah. Mboten usah, kula kersane saged gerak bebas. Wis. Engko nek ana ngombene ngomongi akeh. Lha niku maknane kan kula kalih Gus Reza ra oleh ngomong akeh-akeh. Mundak kakean dosa, dadi Gus Reza niku ngeman kula sampai berkat kula arep digawakne. Ya Allah. Sampai pemakaman siap. Ini gak santri gak ngira siap. Sorry. Anakmu sing lulusan fakultas kedokteran mulai kon ngedos nek wani, kon ngarit nek wani, kon ngeramut jenazah nek entos, ora ngira entos. Sorry, orang ngenyek aku. Fakta kok, padahal yang paling diharapkan oleh orang tua atas anak-anaknya itu terutama nek wis sepuh, anak-anak iso mulyake, terlebih di saat sakit yang menjadi sabab kematian. Tidak ada yang lebih membahagiakan orang tua kecuali dikepung anak-anak dhewe. Dingajekke anak-anak dhewe. Didongakne anak-anak dhewe. Didekap

waras yang gatel no hati, omongane yang ngono. Lorong ini kan mandek. Cara nambakne ora usah nggone dokter, entek-entek dhuwit, cukup no puskesmas. Padahal penyakitnya parah nang ngene puskesmas ora waras to. Wong puskesmas iki spesialis singkatane pusing kesel masuk angin. Eh, ngapunten ya. Sampean misalnya duwe radio tip niku lho. Radio tip nang nurut. Setel cetek ya muni. Terus dipateni cetek ya meneng. Digedhekke volumene ya mundak banter, nurut. Dicilikke volumene ya mundak alon, nurut ngono modele. Disetel azan, muni azan. Disetel solawatan, muni solawatan. Seweneng to sampean. Dhisik-isik, dieman-eman, arep dituku wong ora entuk radio riwayat tok. Ana tip nang ra nurut. Disetel cetek meneng. Dipateni cetek tinggal turu nang muni dhewe. Gedhekne malah alon. Dicilikne malah buanter. Nganggo sak karepe dhewe ngono modele. Di setel solawatan imunine misuh-misuh. Apa maneh ya? Di setel cetek ramuni. Terus iki paling baterainya ya iki, baterainya ya iki. Diganti baterai anyar, pasang cetek krok krok krok krok krok krok. Ganti meneh baterai anyar, pasang cetek krok krok krok krok krok krok krok. Sama napakne? Sama napakne radio ngono? Banteng, kuwi nek sampeyan goblok. Radio bosok iki. Banteng ae mergo sampean goblok. Nek sampean pinter ya gak ngono, dandani. Didandani kok lah ngene kok kon muni piye to ya diganti baterai anyar kaya apa ya panggarna muni wong solderane ucul. Akhire disolder. Krek kene. Lah iki sijine ya ngono neh iki, ucul solderane, solder. Nah, baterainya dipasang, plek, plek, plek, plek, cetek, muni, yes, ngono, saweneng, Gusti Allah yang ngono, sama niku nek nurut, nang perintah Gusti Allah, diperintah, mangkat, dicegah, mandek, tinggal nih, diisi-isi aja sampean, disewayangi sampean, kebutuhan sampean dicukupi karo Gusti Allah, lainnya sampean gak nurut, ya disolder. Asol dere Allah jenenge neraka. Lah neraka kuwi wis dadi, Bu. Kok neng kae ngomong alah tenang ae, Bro, neraka urung dadi ya. Urung dadi piye suwe wis an dadine neraka. Wis suwe dadine. Kuwi nggo nyolder sampeyan. Kena wis ditepakno kenek. Terus dilebokne swarga. Mlebu swarga, tapi ya kas solderan wis an. Ketara kok. Nangis. Kuwi nek urung dijejeli pentil ya ora meneng kok, Bu. Wong apa wae iki urung ketemu pengapesane ora ngarah mandek. Pokoke nek urung ketemu pengapesane ora ngira mandek. Tunggale irung ya nang metu getene, mili terus. Namine napa cara mriki? Mimisen. Niku sampean jejeli kapas. Panggah mili getihnya, wong urung petok pengapesane. Saman sumpeli gombal kain, panggah mili getihnya, urung petok pengapesane. Saman pasangi baut ukuran pas, set set set. Yo panggah mili getihnya, urung petok pengapesane. Bareng disumpeli godong suruh, serak serak, mampet petok pengapesane. Bocah cilik nangis no pengajian, disuweneni karo ibune, meneng meneng, ini meneng meneng, tambah banter. Apa mana karo dicetoti, ayo gak meneng, ayo gak meneng, ayo gak meneng. Ya tambah nyenger. Urung petuk pengapesane, bareng dijejeli pentil. Mandek. Apa ini urung petuk pengapesane ya orang mandek. Lane bapak-bapak ya kudu ngerti pengapesane ibu-ibu. Duwe bojo nang cerewet. Atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak. Ngono kuwi dituturi percuma dudu pengapesane. Didalili, mendal. Apa mana wong ngampel pinter-pinter kok didalili. Mendal, sing lanang nesu-nesu, sing wedok tambah ngamuk. Nak pengen etak-etak-etak-etak-etak-etak-etak mandek, templeki dhuwit, plek, mingkem. Terus mundur, mundur alon-alon. Serut, serut, serut nang sepi ora enek suarane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Akeh men penyuwunane.

Jenengan maca Quran ora paham maknane ya wis, ra paham maknane ya wis. Nang diwaca terus karo niat belajar, insyaallah engko difahamne dening Gusti. Ngoten, aja duwe prinsip aku sakjane yo pengin maca Quran, tapi ra paham artine. Sing penting kan artine. Lah nek ra paham, ge opo maca? Mulane aku wegah kon maca Quran. Wi asli wong goblok cuma pinter ngomong. Ra paham artine ya wis, ra paham maknane ya wis, nang diwaca terus. Engko dipahamne karo Gusti Allah. Sami kaleh ngeten, jenengan ki wong Jawa. Ora paham basa Madura. Lho kok umpama urip no lingkungane wong Madura, dijak omong-omong karo wong Madura, melok ae. Menang gembul ae karo wong Madura, dijak ngomong, iya ae. Kok minimal paling boten iki, jenengan saged paham karepe wong Madura. Aku lan iki mboten paham bahasa Inggris, sering undangan ten luar negeri. Dijak ngomong karo petugas imigrasi, iya ae aku. Nyatane yo paham karepe kok, kono yo paham karepku, aku yo paham karepe kono. Kula nek nang luar negeri modal kula mek loro, yes karo no. Kapan gratis yo yes, kapan bayar yo no nae. Nyatane yo iso kok. Halo. Padha karo ngeten no Bu. Jenengan gadah bayi cilik. Wis suwe yo nek bayi ku cilik. Ya aku. Terus bayi niku jenengan jak omong-omongan. Jenengan saged paham omongane bayi niku napa mboten? Ra paham yo wis nang jak ngomong terus. Engko suwe-suwe jenengan minimal paham karepe bayi niku. Nang duwe bayi dijak omong-omong ra paham terus ibune nesu-nesu. Dijak ngomong ra kena dipahami. Wis mah ra kudu ngomong karo kowe. Akhire bayine ora dijak ngomong babar pisan. Ya bisu anake. Ra paham ya wis, jak ngomong ae. Maca Quran ra paham ya wis artine. Dadi waca ae ngono lho Bu. Padha karo duwe bayi ra paham karepe ora paham omongane bayi. Jak ngomong. Engko paling mboten ibu njenengan saged paham karepe bayi. Nyatane rata-rata ibu-ibu kan nggih paham to karepe bayi ini, walaupun gak paham omongane. Bayi diturokke nggih wis bubuk ngono ku lho. Tengah wengi lah kok nglilir nangis sampe sikile mancal-mancal kerencalan. Ngono ku ibune yo paham karepe kok. Pipis to anake iki pipis. Oh, berarti njaluk ganti popok. Oh no, bayine kok rontok nangis sampai noblek-noblek dodo. Apa-apa-apa-apa-apa. Mama-mama-mama. Ngono ku ibune ya paham. Ngelak to sayang. Ngelak. Positif njaluk pentil. Rogohne kok. Paham kok nyatane. Ngono sesuk dibukne klipan sampai guyang-guyu. Glebak nengen. Gleb ngiwo. Ngono ku ibune ya paham karepe. Njaluk adik iki ngono. Langsung golek bapake yo. Mangkane yo, ana wong alim kok sergep maca Quran, mesti alim lesane, alim atine. Ana wong goblok kok sergep maca Quran, yo panggah goblok. Tapi atine landhep, Bu. Bu. Pengen keluargane bahagia mboten? Pengen keluargane bahagia mboten? Sing banter modele kok kaya ora patek pengin to, pengin keluargane bahagia mboten? Wonten jamune. Wau sing dingendikane kale Wakil Wali Kota Bunyai kala wau sing dingendikane wau lho. Quran masif. Jamune niku nek pengin keluargane bahagia. Lho, apa hubungane keluarga bahagia karo sregep maca Quran? Dan nuwun sewu nggih, menungsa niki asline kan kuburan. Sak meneh akeh sing teko kene iki kuburan kabeh iki asline. Lho, mboten kok bakale. Menungso iki asline kuburan. Wek modele kok kaya ora trimo tak anane kuburan. Menungso iki asline kuburan. Saiki aku tekok tolong sampean jawab. Jujur sing banter jenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate dahar daging sapi napa mboten? Ah, berarti ku wis tau ana sapi mati dikubur nang weteng sampean. Ayu-ayu kuburan sapi tibake. Jenengan nak nate dahar daging wedhus to nggih? Nate dahar sate kambing to nggih? Lah ya kuwi berarti wis tau ana wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Ana iwak mati dikubur nang weteng sampean. Malah wong saiki ya doyan beketot, darangan, luwak, tekek. Kuburan menungso ki asline. Hi.